Coba, sayangnya sungguh jiwaku merana. Memang takkan mungkin untuk bersama lagi. Ternyata engkau telah mendua. Indahnya kesan-kesan dahulu masih terkenang di dalam pikiran. Tak akan hilang, selalu terbayang wajahmu selalu. Namun kini